Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdah. La sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh, kita dapat berkumpul memanfaatkan sedikit waktu yang ada untuk saling mengingatkan dan saling menasehati dalam perkara yang ma'ruf. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran dan kelapangan serta keberkahan, khususnya untuk kita semua, sehingga menjalani hari ini dengan penuh kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menurunkan kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim supaya kita dapat mentadaburi ayat-ayatnya dan dapat mengamalkannya dengan baik. Sebagaimana hal itu Allah jelaskan di Quran surat Sad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitabun Al-Quran ini telah kami turunkan kepadamu sebagai sebuah kitab yang penuh dengan berkah, agar mereka manusia dapat mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal, berfikir, senantiasa mengingatnya. Atas dasar ini, maka tidak ada salahnya bila kita bersama-sama mentadaburi, memahami, untuk kemudian berusaha mengamalkan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Firman Allah yang dimaksud adalah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat yang kasar lagi keras. Namun demikian mereka tidak melanggar apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan mereka senantiasa mengerjakan setiap yang diperintahkan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk yang pertama kalinya kepada diri kita. Agar yang menjadi perhatian kita sebelum orang lain adalah kita sendiri. Qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Mengapa demikian? Ternyata jawabannya ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Karena masing-masing kita pemimpin, maka masing-masing kita bertanggung jawab pertama kepada diri kita sendiri. Kemudian bertanggung jawab atas siapa saja yang kita pimpin. Jadi sangat sinkron sekali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya ini dengan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang sumbernya satu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, allimu anfusakum wa ahlikum alkhaira wa addibuhum. Ajari diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Dan didik mereka di atas kebaikan. Ini menunjukkan bahwa cara yang paling baik untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari ancaman api neraka adalah mendidik diri kita dan mengajari diri kita dengan hal-hal yang baik. Mentarbiyah kita dengan tarbiyah diniyah dan akhlaqiyah. Agama yang baik dan akhlak yang baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengutip perkataan Qatadah rahimahullah. Qala Qatadah rahimahullah, ta'muruhum bi ta'atillah. Kamu perintahkan kepada keluargamu agar taat kepada Allah. Wa tanhahum an ma'siyatillah. Kamu cegah mereka dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa antaquma 'alaihim bi amrillah. Dan kamu pimpin mereka sesuai dengan perintah Allah. Kamu atur, kamu urusi mereka dengan itu. Wa ta'muruhum. dan kamu suruh mereka untuk senantiasa mengerjakannya, wa tusaiduhum 'alaiha, dan kamu bantu mereka padanya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan, kalau kamu melihat ada kemaksiatan yang dilakukan terhadap Allah, zajjartahum 'anha, maka kamu cegah mereka darinya. Ini fokus yang harus kita lakukan saat kita ingin melindungi diri kita dan keluarga kita dari ancaman api neraka. Saat ini banyak orang yang menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari ancaman kefakiran, ancaman kemiskinan, bukan dari ancaman neraka. Akibatnya, yang menjadi fokus mereka adalah dunia. Yang menjadi fokus mereka adalah perekonomian. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam sama sekali tidak mengkhawatirkan yang namanya kefakiran, yang namanya kemiskinan. Sampai bersumpah beliau mengatakan, wallah mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ancaman api neraka. Makanya beliau mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jaga kalian dari ancaman api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Dengan sesuatu yang mungkin dinilai sepele, kecil. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang bisa melindungi kita dari ancaman api neraka, jangan diabaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mindset kita harus dirubah. Jangan jadikan kefakiran dan kemiskinan sesuatu yang kita takuti. Yang harus kita takuti itu adalah ancaman api neraka. Ini soal pola pikir, ini soal ideologi. Hal yang seperti ini harus kita tanamkan dalam diri. Diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Neraka itu sesuatu yang mengerikan. Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ai hatabuha alladhi yulqa fiha juthathu bani adam wal hijarah. Kayu bakarnya yang dilemparkan ke dalamnya itu adalah juthathu bani adam wal hijarah. Bangkai-bangkai bani adam dan batu. Qala Ibnu Mas'ud, kata sahabat Ibnu Mas'ud, hiya hijaratun minal kibritil aswad. Batu yang dimaksud adalah batu api yang berwarna hitam. Jangan sampai kita menjadi kayu bakar api neraka waliyallahu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita darinya. Amin. Kedahsyatan neraka itu bukan hanya sekedar itu. Allah sebutkan lagi, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Padanya terdapat malaikat yang kasar lagi keras. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay ghalizatun akhlaquhum syadidun intiharuhum yafza'una bi aswatihim wa yukhifuna bi mar'ahum wa yuhinuna ashaban nar bi quwwatihim wa yamtathiluna fihim amrallah alladhi hatama alaihim al'adab wa aujaba alaihim shiddatal 'adab. Maksudnya ghalidatun akhlaquhum, kasar akhlaknya. Syadidun intiharuhum, keras bentakannya. Suaranya mengagetkan. Melihatnya membuat takut. Mereka para malaikat tersebut akan menghinakan para penghuni neraka dengan kekuatannya. Mereka para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Menimpakan azab. Dan Allah wajibkan kepada mereka untuk menimpakan hukuman yang keras. Gambaran yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala soal neraka ini, tujuannya adalah agar kita benar-benar melindungi diri darinya. Allah buka ayat ini dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman, maka isinya bisa jadi perintah yang harus dikerjakan dan bisa jadi larangan yang harus ditinggalkan. Dan di sini isinya adalah perintah. Qu anfusakum. Perintah untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman api neraka. Kemudian setelah itu Allah berikan sedikit gambaran soal neraka. Dengan sedikit gambaran ini saja, tentu orang yang berakal akan mengambil sikap yang hati-hati. Kayu bakarnya manusia, kata Allah. Dan batu, kemudian padanya ada malaikat yang kasar, lagi keras. Kemudian Allah sanjung malaikat di akhir ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Meskipun demikian, kasar keras, tapi mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Mereka selalu mengerjakan setiap yang diperintahkan kepada mereka. Sekali lagi, ini adalah sanjungan, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Karena ketundukan, kepatuhan, serta ketaatan yang selalu mereka tampakkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faidah yang bisa kita simpulkan dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, wajib bagi setiap orang untuk memerintahkan kepada keluarganya mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, mendorong mereka kepadanya, dan mencegahnya dari segala hal yang mungkar. Kewajiban ini sifatnya mutlak, berlaku bagi siapapun. Termasuk kita. Kita wajib memerintahkan kepada keluarga kita mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan salat, zakat, seluruh kewajiban-kewajiban Islam, mendorong mereka kepada akhlak yang baik, adab yang baik, memotivasi mereka untuk mengerjakan amalan-amalan yang baik seperti baca Al-Quran, belajar ilmu agama, dan hal-hal lainnya. Dan secara khusus Allah dalam firman-Nya di Quran surah Thaha ayat 132 mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu contoh dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Ismail alaihi salam menyuruh keluarganya untuk itu di Quran surat Maryam. Kata Allah, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya." Wa kana dan Ismail ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan salat, zakat, dan dia termasuk ke dalam orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara khusus mengatakan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Anak-anak itu bagian dari keluarga. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat, wahum abna'u sab'sinin, ketika mereka di usia 7 tahun. Dan beri hukuman kepada mereka kalau tidak mau mengerjakannya, wahum abna'u ashrasinin, saat mereka di usia 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Ini pendidikan, pendidikan yang positif, pendidikan-pendidikan yang baik. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah melindungi mereka dari ancaman api neraka. Selain itu, kita juga wajib mencegah, mengingatkan mereka dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mengandung dosa, mengandung kekejian. Didik anak-anak kita untuk senantiasa menutupi auratnya dengan baik. baik yang laki-laki maupun yang wanita, untuk tidak tabarruj. Tidak keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak. Apalagi anak-anak wanita butuh ekstra perlindungan yang harus kita berikan kepada mereka. Tapi jauh lebih baik bagi kita. Ya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, manubtuliya min hadihil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan memiliki anak-anak perempuan, kemudian dia menjaganya dengan baik, mendidiknya dengan baik, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka anak-anak perempuan itu akan dapat menjadi penghalang kamu dari api neraka. Nah. Berikutnya faedah yang kedua adalah dahsyatnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk musuh-musuhnya. Orang-orang kafir berupa azab. Neraka itu adalah janji Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang kafir. Dan kita bisa lihat sedikit di ayat tadi bagaimana dahsyatnya gambaran soal neraka. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Bahkan di surat Al-Ma'arij, di situ juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana neraka yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi musuh-musuhnya. Bagi orang-orang kafir. Kalla innaha ladha. Neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lishawa. Dapat mengelupaskan kulit-kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla. Akan memanggil siapa saja yang membelakangi dan berpaling. Wa jama'a fa'awa. Dan yang mengumpulkan harta serta menyimpannya. Banyak sekali ayat-ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran sekilas tentang neraka. Seperti di surat Al-Mudathir misalnya. Disebutkan di situ. Wama adroka mas saqor. Taukah kamu apa neraka saqor itu? La tubqi wa la tadar. Tidak meninggalkan sesuatu apapun dan tidak membiarkannya. Semua bakal habis. Ketika dibakar oleh api neraka oleh Allah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis juga memberikan beberapa gambaran soal dahsyatnya neraka. Misalnya seperti dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimam 70,000 malak yajurrunaha. Akan didatangkan nanti jahannam, di mana jahannam itu memiliki 70 ribu tali pengikat. Pada masing-masing tali itu ada 70 ribu malaikat yajurunaha yang akan menariknya. Mengerikan. Belum soal panasnya. Panas api yang ada di dunia ini hanyalah satu juz dari 70 juz panas api neraka. Dan itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Narukum hadihi allati yuqidu ban ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian yang ada sekarang ini, yang biasa dinyalakan oleh Bani Adam, kata Nabi, itu panasnya hanya satu juz saja. Dari 70 juz api neraka, api jahannam. Api yang biasa kita nyalakan yang hanya satu juz saja dalam hal panasnya itu sudah cukup panas buat kita. Makanya para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka mengatakan wallah in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Demi Allah. Api yang ada sekarang ini yang katanya panasnya cuma satu juz itu sudah cukup panas buat kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innaha fuddilat 'alaiha tis'atan wa sittina juz'an. Kalau api neraka lebih daripada api yang ada di dunia yang biasa kalian nyalakan dalam hal panasnya. 69 juz. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya faedah yang ketiga. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita soal wujudul malaikah. Adanya para malaikat dan mereka adalah makhluk yang wajib kita imani keberadaannya. Dan mereka berbeda-beda keadaan dan tugasnya. Ada yang menjadi penjaga neraka, seperti yang disebutkan tadi. Yang ghilad, syidad. Mereka diberi tugas oleh Allah untuk menyiksa penghuni neraka. Dan menghinakan mereka, para penghuni neraka. Dan jumlahnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mudathir ayat yang ke-30. Alaiha. 19. Ada 19. Dan yang paling besarnya adalah malaikat Malik. Dan soal ini juga Allah kabarkan di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Saat para penghuni neraka menyeru Malik. Wanadau ya Malik. Liyakzi alaina rabbuka. Mereka semua para penghuni neraka itu memanggil-manggil Malik. Cepatlah Rabbmu berikan putusan kepada kami. Tapi kemudian Malik menjawab. Qala innakum makithun. Kalian semua akan tetap berada di sini. Selamanya. Gak akan pernah berakhir. Gak akan pernah selesai. Nah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. keselamatan dan penjagaan. Faedah yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini adalah sebagai seorang muslim yang baik, tentu ada kewajiban bagi kita untuk menjaga diri kita dari azab Allah, melindungi diri kita dari ancaman api neraka, dan melindungi serta menjaga keluarga kita dari hal tersebut dengan segala macam bentuk amalan. Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai Nabi mengatakan, fattaqun nar walau bisyikit tamrah. Sebelumnya atau awal hadisnya adalah, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah. Laisa bainallah wa bainahu turjuman. Enggak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah dalam keadaan tidak ada penerjemahnya. Fayangdur aiman minhu falayara illa ma qaddam. Wayangdur asyama minhu falayara illa ma qaddam. Wayangdur baina yaday falayara illa nar tilqa wajhi. Seseorang akan melihat ke sebelah kanannya. Dia tidak melihat apapun kecuali apa yang ada di hadapannya. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya. Dia pun tidak melihat apapun kecuali apa yang ada di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya? Yang ada di hadapannya tidak ada sesuatu pun yang dia lihat kecuali neraka. Maka kata Nabi, fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Lindungi, jaga diri kalian walaupun dengan sepotong kurma. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ugh.